Pulau Seribu memikat hati.

tambah menjalani selama kau jauh dari aku ini. Selama jalan saya rindukanlah diriku, bisikanlah namaku sebelum dirimu kini. Selama jalan saya percayalah padaku, kan sabar sampai kau kembali. Cium keningku penuh perasaan, tatap mataku saat perpisahan. Biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku ini. Selama jalan semerbak. Hampa, gairah halamanku tumbuh bunga mawar, kini sudah menyembuh kuncupnya. Ku nantikan dengan sabar hati bilakah kuncup mengembang. Bunganya kan ku sunting sebagai hiasan. Bunga mawar harum dan rupawan, perhiasan putri kayangan. Oh bunga mawar, lekaslah mengembang. Ku ingin memetik di kau. Berapa lama ku harus menunggu? Tak sabar rasa hatiku. Memilih penggantimu. Thank you. Thank you.